بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب التحريض على الصدقة باب menghasung menganjurkan orang bersedekah wasyafa'ati fiha dan memperantarai orang dalam perkara sedekah syafa'at dimanakan dengan memperantarai nanti akan dijelaskan insyaallah ketika membicarakan hadisnya. Qala rahimahullah taala haddatsana Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan dari Muslim. Muslim siapa ini? Muslim Ibnu Ibrahim Al-Farahidi Al-Basri. Naam. Al-Imam Al-Bukhari dikenal dengan sebutan Baina Muslimain, diapit oleh dua Muslim. Muslim yang muridnya adalah Muslim Ibnu Al-Hajjaj Al-Qushairi, Imam Muslim yang punya kitab Sahih Muslim. Itu muridnya Imam Bukhari, namanya Muslim Ibn al-Hajjaj. Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qushairi. Adapun Muslim yang gurunya Imam Bukhari yang sekarang ini adalah Muslim Ibn Ibrahim al-Farahidi al-Basri. Maka dikatakan baina muslimain. Ada ulama yang lain yang juga sama persis seperti Imam Bukhari. Rawa anhu Muslim wa rawa an Muslim. Man huwa? Siapa dia? Punya murid Imam Muslim, punya guru Muslim Al-Farahidi yang sama. Yarfa yada, yang tahu jawabannya angkat tangan. Naam, Abad Ibnu Humaid rahimahullah. Al-Imam Abad Ibn Humaid rahimahullah sama seperti Imam Bukhari ini. Punya murid Imam Muslim yang punya kitab sahih. Punya guru ini Muslim bin Ibrahim Al-Farahidi. Paham ya? Jadi baina muslimain, diapit oleh dua Muslim. Qala haddathana Syu'bah Ibn Al-Hajjaj Abu Bustam Al-Wasiti Amirul Mukminin fil Hadis. Orang pertama yang banyak membicarakan tentang rawi-rawi hadis, yang sangat ketat dalam menilai rawi-rawi hadis, ada Syu'bah. Qala haddatsana Adi wa Adi bin Thabit an Sa'id ibn Jubairin An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yawma idin. An-nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar pada hari Id melaksanakan salatul Id. Fasalla raka'ataini lam yusalli qablu wala ba'du. Rasul pun salat dua rakaat Id, tidak melaksanakan salat sebelumnya dan tidak pula salat setelahnya. Thumma mala 'ala nisa, lalu beliau bangkit menuju jamaah wanita. Wa ma'ahu Bilal, dan beliau disertai oleh sahabat Bilal. Fawa'abahunna, lalu Rasul pun memberikan mau'idhah, pengarahan khusus kepada kaum wanita. Wa amarahunna ayyatasaddaqna, dan Rasul memerintahkan mereka untuk bersedekah. Faja'alatil mar'atu tulqil qulba wal khursa, maka mulailah para wanita tadi melemparkan al-qulb. Al-qulb dengan membomah qaf dan mensukun lam adalah as-siwar, anting-anting. Melempar anting-antingnya, lepas anting-anting, langsung dilemparkan di kain yang dibentangkan sama sahabat Bilal. Wal-khursa, dan mereka melemparkan al-hurs. Al-hurs, al-halqah, gelang. Langsung diperintahkan sedekah, langsung praktek. Yang ada sama mereka perhiasan, udah antingnya dilepas, gelangnya dilepas, kalungnya dilepas, diinfakkan semuanya fisabilillah. Luar biasa. Hadis ini barakallahu fikum disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah untuk menjelaskan kepada kita tentang syariat menganjurkan orang lain bersedekah. Dan itu dilakukan dalam berbagai macam kesempatan. Kali ini yang disebutkan dalam hadis pada kesempatan khutbah Id. Dalam khutbatul Id dianjurkan untuk bersedekah. Dan secara khusus yang dianjurkan adalah kaum wanita. Sebab itu sebagai upaya mereka selamat dari neraka. Bisa pula dalam momen yang lain, ketika khutbah Jumat, ketika muhadharah-muhadharah, atau ketika ada sesuatu yang memerlukan sedekah, datang orang miskin, orang fakir memerlukan bantuan, dianjurkan bersedekah. Barakallahu fikum. Ini anjuran untuk bersedekah. Ini bukan namanya tasawul. Tasawul bukan namanya meminta-minta yang tercela. Kalau tasawul itu untuk kepentingan pribadi, minta untuk kepentingan pribadi dalam rangka memperkaya diri. Tasawul ini bukan kepentingan pribadi, menganjurkan orang bersedekah. Nanti uang sedekahnya untuk kepentingan umat. Itu diperbolehkan para khotibum. Sangat dianjurkan sekali di sini. Tayyib, di sini kita perhatikan barakallahu fikum sur'atu istijabati sahabiyat. Kita perhatikan di sini bagaimana para sahabiyah wanita kala itu sangat cepat merespon, sangat cepat merespon anjurannya Rasulullah SAW. Ada perintah, ada anjuran, langsung direspon, langsung diamalkan di saat yang sama. Rasul memberikan sekali mau'idhah, sekali mau'idhah ketika momen Idul Fitri, diajukan bersedekah, langsung dilepasi semua perhiasannya. Itulah fadilah dan kelebihan wanita salaf dibandingkan dengan wanita zaman sekarang ini. Tidak bisa dibandingi semangat ilmu dan amalnya. Kalau perempuan di zaman sekarang ini barakallahu fikum banyak mikirnya. Ya apa ya? Dianjurkan berinfak, bersedekah. Ya keluar, cuman ya enggak sebagaimana kaum salafiyat zaman dahulu kala. Jarang didapati, tahu-tahu mereka melepaskan antingnya, melepaskan gelangnya, melepaskan kalungnya, melepaskan perhiasannya, langsung serahkan infak fisabilillah. Jarang. Nah, dengar ya. Kok diem? Pernah dengar? Jarang. Kita mengatakan jarang, bukannya tidak ada ya. Kita, karena kita belum sensus ini. Jarang. Kita enggak berbicara masalah orang-orang muslimah umum, hatta dari kalangan salafiyat, hatta dari kalangan yang sudah belajar agama, talibah. Enggak secepat itu mereka langsung mengeluarkan. Itu perbedaan salafiyat zaman dahulu kala dengan salafiyat zaman sekarang ini. Begitu pula yang laki-laki. Barakallahu fikum. Beda kaum salaf dengan salafiyin zaman sekarang. Mereka ilmunya mendalam, mereka amalnya langsung luar biasa. Itu yang semestinya kita contoh. Di sini ada semangat menganjurkan orang bersedekah. Yang kedua, semangat untuk bersedekah. Semangat merespon anjuran tadi dengan langsung bersedekah. Masya Allah. Itu yang diharapkan barakallahu fiik. Apa hukumnya wanita pakai anting-anting? Saiful. Apa hukumnya perempuan pakai anting-anting? Penting ini, kalau enggak boleh putrinya itu minta jangan dikasih. Istrinya itu minta jangan dibelikan. Bah, anting-anting bah. Haram-haram. Mas, anting-anting mas, gak boleh. Kalau boleh, ya punya kemampuannya dibelikan. Apa hukumnya, Bun? Boleh, Bun. Dalilnya? Dalilnya? Hadis ini, ya, Aki. Buktinya mereka melemparkan anting-antingnya. Kan dipakai sebelumnya, itu ya? Ya. Kan dipakai. Dipakai, dilepas, dilemparkan ke bajunya Bilal. Gelang dilepas, dilemparkan ke bajunya Bilal. Iya. Berarti wanita itu boleh menggunakan anting-anting. Wanita ya. Laki-laki tidak boleh. Tasyabbuh dengan wanita. Ada laki-laki pakai anting-anting. Banci. Nah, itu adalah ciri khasnya kaum wanita. Apalagi yang emas. Maka diharamkan dua kali lipat. Tidak boleh menggunakan emas bagi laki-laki dan tidak boleh menyerupai kaum wanita. Juga menunjukkan wanita boleh menggunakan gelang. Begitu pula kalung. Ini termasuk hadis yang dijadikan dalil oleh para ulama dan itu pendapat jumhur ulama membolehkan para wanita menggunakan perhiasan yang melingkar. Az-zahabul muhallaq, emas perak yang melingkar. Gelang itu melingkar, kalung itu melingkar, cincin umumnya juga dalam bentuk lingkaran, tapi enggak mesti. Itu pendapat jumhur ulama. Pendapat sebagian mengatakan tidak boleh wanita menggunakan emas melingkar. Masya Allah. Faedah yang lain, barakallahu fikum, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang salatul idain. Salat idain rokaatnya berapa? 2 rokaat. Apakah ada qobliyah dan ba'diyahnya? Jawabannya tidak ada. Dalilnya mana? Hadis ini disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul salat 2 rakaat id tidak salat sebelumnya dan tidak salat setelahnya. Tidak ada qobliyah id, tidak ada ba'diyah id. Paham? Apakah ada salat tahiyatul musalla? Id kan di musalla ya. Ya. Di lapangan. Apakah ada salat tahiyatul musalla sebagaimana tahiyatul masjid? Jawabannya ada perbincangan di kalangan para ulama. Sebagian ulama kita mengatakan boleh. Dikarenakan semua yang namanya yang di permukaan bumi adalah masjid. Wujudat lil ardu masjidan wa tahura. Dikarenakan dia sebagaimana masjid, maka ada tahiyatul masjid. Itu pendapat sebagian mereka. Wallahu a'lam bissawab. Zahir hadis yang disebutkan dalam hadis ini oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, tidak ada itu. Tidak ada qabliyah, tidak ada tahiyatul musalla. Datang, duduk, takbiran, nunggu imam, begitu imam datang langsung mengerjakan salat. Salat dua rakaat. Salat dulu apa khutbah dulu? Hah? Ragu-ragu. Salat dulu apa khutbah dulu? Salat dulu baru khutbah. Ini yang membedakan diantaranya antara Id dengan Jumatan. Kalau Jumatan, khutbah dulu baru salat. Masya Allah. Nah, disebutkan dalam hadis ini pula barakallahu fikum, Rasulullah alaihi salatu wassalam menuju ke tempat wanita memberikan mau'izah kepada mereka. Khutbah Id sekali apa dua kali? Khutbatul Id sekali apa dua kali? Nah, Rasul di sini kembali ke tempatnya kaum wanita. Beliau berkhutbah di hadapan para sahabatnya, lalu turun menuju ke tempatnya kaum wanita memberikan mau'izah kepada mereka. Diiringi dengan sahabat Bilal. Sekali dua kali? Hah? Sekali dua kali? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan satu kali khutbah, ada yang mengatakan dua kali khutbah. Hah? Yang mengatakan dua kali khutbah, satu khutbah untuk laki-laki, satu khutbah untuk wanita. Jadi bisa satu praktek itu umum, terus khutbah khusus mau'izah untuk kaum wanita. Apakah harus datang ke tempatnya mereka? Jawabannya tidak harus, kalau sudah ada pengeras suara yang sampai kepada mereka. Barakallahu fikum. Yang mengatakan khutbah dua kali itu tidak ada duduk antara dua khutbah. Tidak ada duduk antara dua khutbah. Lain dengan Jumatan, ada duduk di antara dua khutbah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dalu hafidhakumullah.